Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal 11, dan kita akan membaca ayat 23 sampai ayat yang ke-31. Saudara, pada waktu kita membaca Ibrani, khususnya di dalam pasal 11, ia mengungkapkan bagaimana seharusnya dan semestinya keunggulan keberimanan menjadi milik tiap orang percaya. Dan saya kira ini menjadi karakteristik di dalam kekristenan kita. Apakah kita Kristen atau bukan? Apa yang membuat kita berbeda dengan orang lain? Dan itu kan tampak dalam sikap hidup dan hari-hari dan putusan-putusan yang kita buat dalam perjalanan kehidupan kita sendiri. Seperti apa kita memikirkan sesuatu? Seperti apa kita membuat keputusan? Bagaimana kita memandang masa depan dan menjalaninya? Karena itu pertama diungkapkan tentang Musa oleh Ibrani di dalam bagian yang ayat 23. Dia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena melihat anak itu elok rupa dan mereka tidak takut akan perintah raja. Perhatikan kalimat ini kalau kita baca agak sedikit rancu. Karena iman mereka menyembunyikan. Karena Musa elok rupanya. Jadi sebetulnya disembunyikan karena elok rupanya atau karena imannya. Bagaimana gambaran ini bagi saya menjadi sangat manusiawi. Bahwa betul kecintaan orang tua terhadap keelokan rupa Musa itu ada. Tapi iman bekerja dan membuat mereka menyembunyikan Musa, padahal itu tidak mungkin. Perintah Firaun sangat jelas, setiap anak-anak Israel yang lahir harus dibunuh mati. Bidan-bidan mendapat tugas itu. Lalu sekarang mereka menaruh itu di dalam keranjang, lalu melepaskan di sungai Nil. Artinya sama dengan bunuh diri. Karena putri Firaun akan mandi di sana. Tetapi entah apa yang ada di dalam benak mereka. Mereka menaruh harap kiranya. Kalaupun ditemukan putri Firaun, ia berubah. Kiranya kalau jatuh ke tangan orang Mesir, ia mendapat cinta kasih. Pikiran yang tidak logik, bukan? Jadi perasaan kemanusiaan hidup, yes, aku dekat dengan dia. Aku sayang dengan dia. Dia cantik. Tetapi iman tidak mati. Ia bekerja dan menaruh harap yang kuat, Tuhan akan menolongnya. Setiap kita sayangnya berhenti dalam keinginan, tetapi iman tidak bekerja. Sehingga kita tidak mewujudkan dalam tindakan. Itu kegagalan orang Kristen. Kita hanya mengatakan ABCDFG, boleh saja 1000 cita-cita kita ungkapkan. Tapi aksi terhadap cita-cita tidak terlihat. Karena iman yang tidak ada. Tapi seringkali juga kita punya iman yang begitu luar biasa, mau ini, mau itu. Logikanya jumpalitan, tidak karu-karuan. Sehingga sebetulnya antara keberimanan dan emosi keinginan itu beda-beda tipis. Maka dia harus diuji terhadap berbagai hal. Betulkah imanmu itu? Memang itu kehendak Tuhan atau kehendak diri? Iman adalah apa yang Allah ingin yang ditaruh dalam batin setiap manusia untuk dilakukan. Iman bukan apa yang saya mau lalu saya kerjakan lalu bilang Tuhan tolong genapi. Itu dua hal yang berbeda. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, Musa ditaruh oleh keluarganya. Oleh karena itu dikatakan juga karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Padahal dia tinggal di istana Mesir. Dia menjadi putri Firaun selama 40 tahun. Di mana penolakannya? Lagi-lagi saudara-saudara, realita hidup yang berjalan. Dinamika relasi Musa sebagai pangeran muda di Mesir membuat dia sebetulnya menjadi orang yang amat sangat terjamin hidupnya. Musa menjadi orang yang paling berbahagia 40 tahun. Semua orang Israel sengsara dalam kerja keras yang luar biasa. Musa tidak mengalaminya. Maka umur 40 tahun cukup bagi Musa memiliki satu dasar yang luar biasa. Seluruh keilmuan Mesir yang tinggi sudah diperolehnya. Seluruh pengalaman hidup pertapa istana sudah dipahaminya. Pertumbuhan gizi awal 40 tahun sudah didapatnya. Seharusnya itu mengikat Musa dan bercita-cita kemungkinan bisa menjadi Firaun berikutnya. Seharusnya itu menjadi satu alasan bagi Musa untuk lupa pergumulan saudara-saudaranya yang memang sangat jomplang dengan dia. Di istana dan kerja paksa. Itu beda bumi langit saudara. Orang yang tidak dijadikan tenaga rodi kerja paksa saja sudah jauh lebih beruntung dari mereka yang mengalami kerja paksa. Apalagi dia ada di istana dan bukan orang biasa. Apalagi dia adalah seorang pangeran muda. Bukankah kita bercita-cita akan sesuatu lalu mengejarnya? Dan ketika tercapai kita lupa belakang kita. Sehingga ada istilah kacang lupa kulit. Itu realita hidup manusia. Satu mau dua mau tiga, pengabdian menjadi keuntungan, berubah semuanya. Maka di situ kita bisa melihat betapa iman itu tidak bekerja. Jadi iman bekerja bukanlah cita-cita yang tercapai. Dengan iman aku akan sampai ke sana. Engkau sampai. Tetapi buah iman itu akan dilihat. Apakah itu connecting dengan kehendak Allah. Nah oleh karena itu saudara-saudara. Di tengah pergumulan yang ada itu. Di tengah situasi yang terjadi itu. Lihat bagaimana Musa lebih suka menderita dengan umat Allah. Daripada untuk sementara duduk dan menikmati dosa. Apa itu? Adalah berdosa bagi seorang Musa. Jika dia duduk dalam kesenangan istana, lupa saudaranya yang diperbudak. Maafkan saya kalau saya berkata, kita adalah orang yang seringkali berdosa karena terlalu nikmat dengan keberhasilan kita dan menghitungnya. Tapi lupa berbagi dan menolong orang yang sengsara, yang Tuhan taruh di sekitar kita, yang kita lihat dengan mata telanjang kita. Waktu saya tersadar, saya hanya satu ingat, beban yang Tuhan taruh. Sehingga di buku saya menulis, tidak penting ada mujizat, kamu bangkit dari mati. Tapi penting kamu bertanya, untuk apa kamu dihidupkan. Bukan soal saya mati lalu hidup lagi, itu bukan cerita besar. Orang banyak ngalaminya, tidak perlu Kristen. Tapi untuk apa dia memberi kita hidup? Itu pertanyaan serius, yang mestinya juga jadi pertanyaan kita semua. Untuk apa saya ada? Untuk apa saya hidup? Nah menemukan tujuan inilah yang menjadi sangat penting di tengah pergumulan kehidupan kita. Sehingga beribadah seperti hari Minggu ini bukan sekedar saudara datang ke gereja. Sama dengan saya. Menjadi pendeta berkhotbah bukan sekedar bagaimana menyampaikan khotbah. 1000 lebih stok di kota saya ini soal khotbah. Ya. Kita sudah produksi lewat CD, kita sudah produksi lewat audio maupun video. Apa itu membuat saya dekat sama Tuhan? Tidak. Personal relationship bukan seberapa banyak orang berkhotbah. Personal relationship bukan seberapa banyak orang terlibat dalam sebuah pelayanan. Tapi ketulusan batinnya di dalam mendengar suara Allah. Iman akan menolong kita hidup dalam situasi yang luar biasa. Dan itulah Musa. Si bodoh menurut kita. Ditinggalkannya istana, dibelanya saudaranya. Dibunuhnya orang Mesir di mana dia tinggal dan mendapatkan keamanan. Karena orang Mesir ini kemudian menganiaya secara semena-mena kepada saudaranya Musa. Edan ini Musa. Tapi panggilan jiwa tak bisa dibantahnya. Mahkota, pakaian istana tak pernah bisa membuat dia kehilangan identitasnya. Saudara-saudara, kita boleh pakai apa saja, kita boleh situasi apa saja, kita boleh dapat keuntungan apa saja, tapi satu. Jangan sampai kau lupa Tuhanmu. Jangan kau sebutkan namanya, tapi dia tidak ada di hatimu. Itu rawan. Itu sebabnya orang tergilas di dalam perjalanan imannya. Mereka tidak lagi kokoh, mereka tidak lagi teguh. Mengucap nama, tapi tak tunduk kepadanya. Tidak tunduk sepenuhnya. Karena itulah Musa menganggap penderitaan sebagai sebuah kesukaan. Daripada duduk diam di istana, lupa saudara-saudaranya. Saya bilang, mari kita belajar menggelisahkan diri kita. Saya kalau nonton TV, ya, kemarin untuk kedua kalinya, ketiga kali ya, saya nonton satu film itu. Bagaimana seorang dokter, dari dokter karena situasi politik yang pelik, sampai di kepergerakan politik karena mau menolong anak-anak. Tapi orang-orang kaya yang donasi mereka, yang ngirim sumbangan itu, ternyata cuma ngirim sumbangan untuk prestis nama mereka. Tapi tidak hati mereka. Cuma dia marah luar biasa. Tapi sebetulnya dia mau marah sama orang kaya. Kenapa kamu gak kasih lebih? Apapula haknya. Itulah dia berteriak. Ia merela. Berlari di antara desingan peluru. Ia menjadi dokter. Yang tak hanya menolong orang sakit. Tapi menolong kemerdekaan mereka. Ia menjadi dokter sekaligus pejuang. Kadang kalau saya lihat saya begini. Itu memang film. But it's the true story. Tapi waktu saya lihat film begini, saya mulai pikir diri saya. Kira-kira kita gimana ya? Perjuangan kita ini seperti apa ya? Hidup kita ini apa ya? Karena hidup kita ini sangat singkat, 70-80 tahun. Begitu mati, lukisan apa yang kita tinggalkan? Sejarah apa yang akan dipahami orang tentang kita? Mari kita berlomba. Mari kita berpacu pada waktu yang singkat. Melukis lukisan indah tentang hidup kita. Musa telah menjalaninya. Oleh karena itu, dia tidak rela saudara-saudaranya menderita. Dia mau ada di sana. Ibrani lalu melompat jauh lalu mengatakan, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan lebih besar daripada harta Mesir. Emangnya waktu zaman Musa Yesus sudah ada? Belum. Itu namanya iman. Karena iman dia menatap menjauh ke sana. Upah, yaitu ketika Kristus mati, seluruh pekerjaan orang di perjanjian lama terhisap kepada Kristus. Itu yang dipahami sebagai upah adalah anugerah yang diterima Allah dalam belas kasihan kemurahannya. Kalau dia memberi aku upah sehingga aku diselamatkan, mengapa aku berhenti melayani dia? Kalau orang kerja, kerja dulu baru dapat gaji ya. Baru dapat upah. Tuhan kasih upah dulu baru kita disuruh kerja. Gendeng kan kalau gak mau. Gila kan kita bilang. Tapi rupa-rupanya penyakit manusia ya. Kalau dikasih gaji duluan pasti memang jamin gak kerja punya itu. Seenaknya sudah, udah terima. Makanya kalau proyek kita kasih sekian persen, nanti final sekian persen. Kalau enggak dia enggak kerja tuh. Dan keselamatan pun memang menjadi godaan besar. Diberi depan membuat kita tidak mau bekerja. Sudah dapat ini, lalu yakin, meyakinkan diri. Oh kita orang sudah diselamatkan. Apa iya? Maka orang yang mengerti upah, yang menerimanya, mereka akan menjalaninya dan tampak dalam hidupnya. Itu iman yang bekerja. Kita selamat bukan karena kita berbuat baik. Musa melihat jauh kepada Kristus. Menerobos 1500 lebih, kurang lebih tahun ke depan. Dia lihat salib. Kita ini sekarang bukan ke depan lihat salib. Salibnya udah. Mestinya kita lebih hebat, lebih kuat, lebih luar biasa dari Musa. Mestinya. Karena Musa melihat ke depan, belum tampak 1500 tahun paling tidak kurang lebih. Baru itu realita. Kita sudah lihat itu ke belakang 2000 tahun kurang lebih. Sudah terjadi. Data fakta. Sejarah sudah terkumpul lengkap. Seharusnya terkobarlah batin kita. Karena itu dia tidak mau dekat terikat dengan kekayaan Mesir. Lalu dia ada di antara saudaranya. Lalu menjadi buron. Miris ya. Sehingga Musa yang menegakkan prinsip itu. Ia meninggalkan Mesir dengan murka Allah. Bagaimana tidak dia jadi buron? Dapat kepala hilang. Apakah Musa ada rasa takut? Yes, siapa bilang tidak? Beriman tidak sama dengan tidak takut. Sehingga orang sering bilang, aku beriman, aku tidak takut apapun. Bagi saya itu logika yang aneh sekali. Sebagai manusia, semua kita punya rasa takut apapun. Yuk gak takut kalau besok ibu bangkrut. Takut kan? Jangan bilang, ah saya percaya Tuhan pasti tolong. Betul percaya Tuhan pasti tolong. Ketakutan adalah perasaan normal yang Tuhan taruh dalam hati tiap orang. Untuk dia sadar betapa dia terbatas. Tapi ketakutan tidak boleh menindas. Ketakutan harus dikalahkan. Bagaimana dia ditaklukkan dan kita berperang tiap hari. Karena dunia kita ini dunia berdosa. Kita hidup dalam keberdosaan. Musa pergi menjadi buron 40 tahun. Itu sebab ketika Tuhan suruh dia kembali lagi. 40 tahun sudah lepas dari cerita Mesir. Sekarang 40 tahun menjadi gembala domba. Dia sudah membangun sebuah keluarga. Sudahlah. Dan usianya tidak lagi muda. Sudahlah. Alasan-alasan cukup bagus. Saya sudah tidak muda usia. Ya umur Musa 120 tahun. Saya sudah berkeluarga. Saya sudah pernah coba tolong orang Israel, saudaraku sendiri. Dan gara-gara mereka saya buron. Alasan apa ya Tuhanku aku balik ke sana? Jujur saja kalau saya Musa pun saya gak mau balik. Sampai Tuhan membuat tangannya dari bersih kusta-kusta balik lagi begitu ya. Tapi kalau hati bebal tetap tidak akan. Tapi Musa memang disebut seorang yang lembut hatinya. Dalam kemarahan kejengkelan dia berubah pelan-pelan. Musa pergi. Lalu sekarang Musa tanya, oke kalau kau suruh pergi aku. Dan mereka bertanya siapa yang mengutus aku, apa yang ku jawab. Katakan akulah yang mengutus aku kepadamu. Dia sang yang berdaulat. Itu nama Allah yang luar biasa. Aku adalah aku berdaulat. Dia bukan orang yang perlu identitas. Dia beyond. Dia melampaui identitas. Saya butuh nama, dia tidak butuh nama. Itu sebab dimanapun, kapanpun, bangsa apapun bisa memanggilnya dan dia tahu siapa yang memanggilnya. Bahkan ketika mulut tak mampu terucap, hati kita yang bergetar pun dia mengerti adanya. Karena dia Allah. Saudara-saudaraku, ini menjadi satu bagian yang luar biasa bagaimana Musa memahami itu. Lalu kemudian bagaimana dia rela dan menjalani perjalanan balik kepada satu perjalanan yang luar biasa. Perjalanan yang sudah sempat membuat dia menderita, perjalanan yang sudah membuat dia susah. Tapi dia kembali lagi. Maka kita bilang, ini misi bunuh diri. Masa mau balik lagi? Ini kan namanya bunuh diri. Ya mau mati lagi di sana. Mana mungkin mereka terima kamu? Maka bisnis itu adalah bisnis mati. Tapi Musa berjalan. Tahu risikonya, tahu betul. Nah saudara-saudara, ini bagian-bagian yang bagaimana perjalanan dinamika hidup kita itu pasang surut. Tak gampang. Jadi kalau kau pikir kau Kristen, saya sudah berdoa loh Pak, kenapa persoalan saya datang? Justru karena kau berdoa persoalanmu datang. Kalau kau tidak mau persoalan, tidak usah kau berdoa. Masa Pak? Iya, ada orang jahat, pukul, selesai. Gak ada aturan kok. Gak punya uang, kau curi uang orang, beres. Kau tipu dia, selesai. Apa yang bikin kau susah? Pak, saya ribut sama istri saya, Pak. Cerai kan cari yang lain. Gak ada larangan kok. Kau kan bukan anak Tuhan, kau anak hantu, cocok itu. Lakukan yang kau mau. Karena hantu sama kita itu chemistry benar. Sama chemistry. Tapi kalau kau mau jadi anak Tuhan, kau doa. Ya Bapak, belurlah. Dunia berdosa, kau mesti lempeng. Ya susah. Dunia ini penuh kekacauan. Mau jadi anak Tuhan suruh jalan lempeng. Ya mendak-menduk lah kita. Kita enggak boleh siksa. Orang lain boleh siksa. Ya orang lain enak, kita enggak. Ya susah lah, ya sakit lah, ya persoalan lah, ya pergumulan lah. Pasti itu. Tapi disitulah iman itu. Ketika orang jalannya kok kayaknya enak ya. Dia lari sana sini. Pokoknya apa aja boleh. Lah aku mesti lurus. Nah itulah dia melihat jauh ke depan. Akan tiba dia. Bapak belur di sini, nyampe dia. Lalu dia terus melangkah. Wow. Hidup orang Kristen itu luar biasa. Ingat ya, iman bukan activity. Iman bukan quantity. Ya quality. Pengabdian dan penyerahan diri. Kalau pelayanan, saudara, urusan gampang. Dulu saya 70 kali khotbah dalam satu bulan. Kalian bisa bayangkan, hari tertentu lebih dari 2 kali. Khususnya minggu, bisa 4-5 kali. Saya ditunggu-tunggu banyak orang. Dan saya bangga karena pelayanan kemana-mana. Tapi itu saya duduk diam per satu kali mikir ya. Dalam pergumulan saya, di perjalanan saya suka tipe orang kontemplasi. Ya, tidak formal, saya duduk diam, saya mikir gini. Saya bisa berinteraksi dengan film yang saya tonton. Wah, gini-gini. Sampainya saya terenyut, apa terpukul. Apalah hebatnya kalau saya khotbah 70 kali. Orang yang memuji. Wah, Pak Bigman bisa 70 kali sebulan. Pada waktu itu ada satu majalah Kristen memuat pengkhotbah-pengkhotbah top di Indonesia. Yang paling top itu 50 kali sebulan. Ya, saya memang tipe orang yang paling tidak suka untuk masuk di media memberitakan diri. Kita punya media dan lebih dari cukup. It's not my business. Ya. Kalau kita masuk media memberitakan Injil Kristus. Nah, ringkas cerita sesuatu. Hanya satu titik saya sadar betul. Saya pergi sana, pergi sini. Sebetulnya saya kurang perhatian di rumah. Saya sadar betul, lalu saya merekonstruksi seluruh ibadah saya. Rotok. Terus dikurang. Nah, sehingga dikurangi, semakin sedikit. Lalu saya mulai efektivitas. Lalu saya rubah lagi, saya enggak lagi mau pergi-pergi khotbah, KKR apa. Saya kurangi betul-betul. Sekarang saya bentuk beberapa kelas PA. Kelas PA itu kan kelasnya kecil ya. Tapi nilai kehadiran saya bermakna. Satu minggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali. Berikan pengajaran, berikan orang berbentuk. Sesuatu. Pikiran-pikiran itu direkonstruksi. Gengsinya hilang. Karena hidupku bukan menjadi pengkhotbah terkenal. Hidupku menjadi guru yang jadi berkat. Dan itu panggilan kita bukan. Bagaimana menolong orang menemukan kebenaran. Toh kalau saya pelayanan 70 kali katanya hebat. Ya enggak lah. Siapapun sebetulnya pendeta pengen 70 kali. Karena 70 kali sama dengan 70 amplop. Yesus jujur saja. Kami ini pendeta, kalian pikir apa? 70 amplop itu. Tinggal dikali angkanya berapa? Orang-orang tertentu membuat saya punya rate. Satu kali saya bicara sekian juta. Sampai di top sekian juta. Itulah orang. Harga diriku ada sampai sekarang. Kenapa? Saya percaya Tuhan pasti tolong. Kadang-kadang otak ini pun nyesel. Begitu jalan, aduh mah, apalagi kalau udah gak punya uang. Bodoh lo sendiri, kemarin tipis-tipis lo tolak, sok tahu. Gitu. Saya sering lo, sok tahu lo. Saya berguru. Itu tidak gampang, saudaraku. Saya berkelahi dengan batin ini. Bukan hidup saya tanpa pergumulan. Ya. Iman percaya. Itu penting. Sehingga nama kita dikenal orang. Seperti orang. Seperti kita mengenal diri kita. Artinya jangan lagi ada yang tertutup. Dan Musa menjalaninya. Maka dia mengadakan Paskah. Memercikkan darah. Supaya pembinasan anak sulung jangan menyentuh mereka. Matilah anak sulung Mesir semua. Tulah demi tulah yang berjalan itu nama ngasuh akal itu. Masa darah ditaruh lalu lolos. Bagaimanalah maut itu kalau datang kan satu kota itu hancur semua. Betul tak? Kenapa mesti rumah orang Israel ini enggak ada? Karena ada darah domba. Apa logikanya? Tapi dia tahu. Tanda semua. Dikali. Salib itu bisa les, bisa kali, bisa T. Itu simbol daripada salib. Kata cross daripada kata crucial. Very, very important. Itu cross. Jadi cross the crucial. Itu hebat. Sehingga meaning-meaning kata itu mau mengajak kita masuk lebih dalam lagi. Sehingga saudara-saudaraku yang kekasih. Pada waktu itulah dia taruh sehingga selamatlah seluruh anak-anak Israel. Anak Mesir mati semuanya. Karena iman Tuhan bilang pada Musa. Musa! Pukulkan tongkatmu ke laut itu. Berobak terbelah dua laut itu. Sampai jungkir balik pun kita mau memahami ini gak masuk akal. Bagaimanalah cerita ini? Terus jalanlah orang Mesir ini ada keretanya apa lewat. Saya sampai sekarang pun gak habis ngerti. Mana ada dasar laut jalan tol? Atau jalan mulus bukan? Pasti belabak, belubuk, batu lah itu semua kan? Tapi bisa-bisa aja lewat tuh. Anak kecil, orang tua, semua lewat. Sampai menjadi muncul penafsiran daripada Paulus yang luar biasa. Bangsa Israel semua dibesar, baptis, tua, muda, besar, kecil. Ketika mereka melintasi laut. Mereka menjadi bangsa yang sudah disucikan, dikuduskan Tuhan. Sebelum menginjak perjalanan menuju tanah perjanjian. Sebagai bangsa, peneguhan. Pembaptisan bangsa itu. Laut. Apa Tuhan gak bisa bikin mereka jalan di atas air? Apa Tuhan gak bisa bikin mereka melompat lalu tiba-tiba terbang di bawah angin gitu kan? Apalah sulitnya Tuhan. Sehingga dia bertindak selalu bermakna. Jadi Paskah itu dirayakan lepas dari kematian. Tapi Paskah bagi kita lepas dari kematian. Cuma kalau mereka lepas dari kematian perbudakan Mesir. Kita lepas dari kematian perbudakan dosa. Itu luar biasa itu. Jadi kalau kita memahami satu kata secaranya histori, kaget-kaget loh. Kaget-kaget. Gila ya, kok bisa begitu ya? Terus waktunya pas lagi Yesus dibaptis, Yesus disalibkan itu mau menuju Paskah, pas hari Minggu Paskah dia bangkit. Gimana timingnya? Nah kembali lagi saudara, iman itulah yang dipunyai Musa dan mengarah ke sana itu. Ke salib Kristus itu. Kebangkitan itu. Dia yang menetapkan Paskah disuruh Tuhan. Dia yang membelah laut disuruh Tuhan. Sebelumnya Elia memang di PL pernah. Elia juga pernah bukan hanya Musa ya. Elia membelah sungai. Sungai Yordan. Pakai jubahnya. Maka Elia menyebutkan jubahnya terbelahlah sungai Yordan. Karena iman bukan apa yang kau mau. Bukan apa yang aku mau. Apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu, saudara, bagaimana pergumulan-pergumulan yang dialami oleh orang-orang Israel. Ternyata iman itu terus bergerak di antara mereka. Maka muncullah seorang Yosua. Apa yang dilakukan Yosua? Menarik ya. Yosua belajar bagaimana memahami keberimanan itu. Yosua belajar bagaimana mestinya bertuhan itu. Dia melihat Musa terus-menerus. Musa mengajar dia, memberitahu dia. Sehingga Yosua muda maju dan mulai memimpin orang-orang Israel. Masuk! Mau menuju ke tanah perjanjian. Wah, pertempuran hebat terjadi. Yosua gak punya pengalaman cukup untuk itu. Dia memang melihat perang. Tapi masih muda usianya untuk masuk. Dan dia berhadapan dengan suku-suku di padang gurun. Tapi bukan kerajaan yang terlalu kuat. Seperti Yeriko yang memiliki benteng tembok yang hebat. Apa yang terjadi? Maka kemudian dikatakan bagaimana? Yosua dan orang Israel disuruh nyanyi keliling-kelilingin benteng itu. Saya yakin sepenuhnya orang-orang di dalam benteng, orang Yeriko lihat. Ada orang gila di luar. Yang gila bukan satu pula lagi, satu rombongan. Nyanyi-nyanyi mereka kurang ajar, ngeledek atau apa. Semua orang paling mentertawakan mereka. Menganggap mereka ini apa lalat yang mengganggu. Cuman bikin ribut. Jadi dia tontonlah di atas. Liatin. Terus mau ngapain orang ini? Gabruk roboh itu tembok Yeriko. Tapi tolong jangan kalian pulang lalu bilang mari kita beriman. Lalu kalian kelilingi HI supaya roboh temboknya. Enggak ada cerita itu. Lalu kalian doa-doa keliling. Doa Bali keliling, doa Aceh keliling. Capek kau keliling-keliling. Enggak akan hebat itu. Kalau kau orang beriman dari sini, kau doakan Bali dari sini, kau doakan Aceh. Tapi tolong ya perilakumu. Supaya orang Bali belajar ini loh orang Kristen. Supaya orang Aceh belajar ini loh orang Kristen. Hidupmu apa yang mereka bisa lihat? Musa itu bukan sekedar beriman, ditinggalkannya istana. Musa itu bukan sekedar beriman, ditinggalkannya lagi hidup nyaman, sudah tenang berkeluarga ini. Masuk ke padang gurun itu. Dan dia jatuh bangun. Bukan karena dekat dengan Tuhan lalu tidak pernah lapar. Bukan pernah dekat dengan Tuhan tidak pernah haus. Mereka ngalamin itu. Sampai Musa pun suka kesel. Tuhan kau suruh aku memimpin bangsa ini tapi kau biarkan aku terpuruk seperti ini. Untuk apa ini? Itulah iman. Yesaya berteriak, Tuhan aku berteriak kepada mereka, betullah bangsa ini. Melihat tidak mengerti. Mendengar tetapi tidak masuk di otaknya. Mereka memandang tanpa bisa memahami apa sesungguhnya. Mereka mendengar tapi mereka tidak bisa mengerti apa yang dimaksud. Itulah orang-orang di zaman Yesaya, Yehuda. Dan para nabi itu mengalami pergumulan-pergumulan. Berbicara pada zamannya tapi ditertawa. Lu ngomong, ayo kita bikin batra supaya kita jangan mati. Diketawain, gila kau. Lu selamat air bah turun seluruh bangsa itu mati. Kita coba bilang, makanya lain kali ya, jangan kayak orang banyak, mesti kayak lu. Bagus sih kalimat kita. Besoknya hidup kita kayak orang banyak, bukan lu. Sama aja sih. Kita cuma tahu itu cerita. Tapi bukan jadi milik batin kita. Kita cuma tahu cerita, tapi juga bukan milik hari-hari kita. Nah, oleh karena itu, saudara, Rahab apa yang dialaminya? Ketika orang Israel mengelilingi tembok Yeriko dan tembok Yeriko rubuh, maka Rahab apa yang terjadi? Dikatakan perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena dia telah menyambut pengintai itu dengan baik. Kalimat Rahab itu menarik. Aku mendengar Allah adalah Allah yang hebat. Aku akan menyembunyikanmu. Tapi tolong bawa aku karena aku mau dengan Allahmu. Lalu Rahab berbohong soal pengintai. Lalu ada orang bilang, kita boleh bohong demi kebaikan seperti Rahab. Ngawur kamu. Luar biasa ngawur. Saya pernah dengar seorang pengajar ngomong begitulah. Oh ya ngertilah, Rahab itu memang sah. Dia kan bohong dalam pimpinan Tuhan. Sejak kapan pula lagi Tuhan memimpin orang bohong? Ini ngawur ini ngajarin. Kasus Rahab itu beda. Rahab orang Yeriko tidak ngerti kebenaran. Perhatikan kalimat itu. Rahab. orang Yeriko tidak ngerti kebenaran, dia menolong Israel dengan cara yang dipahaminya. Tapi Tuhan ngerti dia. Cara bodoh kita, cara salah kita, Tuhan bisa maklumi dalam ketulusan hati kita. Ingat ya, hati kita tulus tapi caranya salah, bisa gak? Bisa banget, tapi Tuhan ngerti. Hana itu doa, Imam Eli gak ngerti. Hana mabok kau, katanya. Tapi Tuhan ngerti. Dan Hana mendapatkan Samuel. Batin yang tulus, aku dengar Allahmu luar biasa. Aku mau Allahmu itu. Seperti Ruth. Naomi mertuaku. Negerimu, negeriku. Allah, Allah. Itu iman luar biasa itu. Ya. Berbahagialah mertua-mertua yang punya mantu kayak Ruth. Biasanya jarang ya. Hei mertuaku, Allahmu bukan Allahku. Allahmu, Allahmu, Allahku, Allahku. Gitu. Itu anakmu, itu suamiku. Pergi kau, sudah jadi suamiku itu. Banyak ya mantu-mantu yang mengusir mertuanya. Melawan mertuanya. Ya. Semoga kalian tidak masuk surga. Jadi mantu-mantu jangan kurang ajar sama mertua. Hormati. Tapi tolong mertua-mertua jangan pula kurang ajar sama mantumu. Ya. Lalu kita puaskan diri kita. Tanggung jawab kita. Membawa mereka mengerti kebenaran dan mengenal Tuhan. Baru indah. Karena itu Rahab bilang, aku percaya. Iman itu hidup. Padahal dia cuma dengar-dengar loh cerita tentang Allah ini. Dia belum punya pengalaman yang utuh. Cuma kemarin dia lihat gila tuh robo lo tembok. Ya, bakal hebat terjadi ini. Kemudian dia mempercayakan dirinya. Nah oleh karena itulah saudaraku. Ini menjadi bagian yang patut untuk kita pikirkan. Di dalam perjalanan Israel yang penuh dengan selak beluk, kesakitan, kesulitan, penderitaan. Tetapi Israel tidak pernah menyerah. Musa ada di sana. Orang Israel bisa kurang ajar, datang silih berganti. Tapi pemimpin tetap dilahirkan. Orang yang beriman dan punya tanggung jawab. Nanti nyambung lagi ke nabi-nabi, imam-imam, apa namanya, hakim-hakim, dan seterusnya. Kita akan melihat itu nanti. Tapi biarlah pada bagian ini, kita memahami apa yang sedang kita kerjakan. Lihatlah apa yang bisa kau kerjakan. Lihatlah apa yang bisa kau lakoni. Itu rindu saya sekarang ini. Kulakukan bagianmu, lakukan bagianmu. Tuhan percayakan ini pada kita semua. Amin. Itulah kita mau ke sana. Apa yang bisa kita lakukan buat anak-anak. Sehingga kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Jangan punya alasan ABCDEF. Karena kalau ku bikin alasanku A sampai Z. Banyak alasan yang bisa dibangun. Tapi demi Tuhan yang hidup. Biarkan iman itu membawamu menerobos tembok-tembok yang menghalangi di kehidupan ini. Jangan takut. Sekalipun takut, datang dan ada di kehidupan. Jangan kalah. Berimanlah. Tuhan akan menolongmu, membimbingmu ke jalan yang semestinya. Amin.